Then by practicing this way, for example, that is four elements and then vipassana, can we gain the ability of dependent origination? Also, it is true that Buddha taught dependent origination to strengthen the faith on the teaching. Dalam Dhamma Desana sebelumnya, Syadaw ada menyebutkan bahwa tingkat arahat dapat juga bisa dicapai melalui meditasi empat unsur, kemudian dilanjutkan dengan latihan vipassana. Dengan berlatih secara demikian, yaitu empat unsur dulu, kemudian vipassana, dapatkah kita mencapai kemampuan paticca samuppada? Juga, apakah benar bahwa Buddha mengajarkan paticca samuppada untuk memperkuat keyakinan kita terhadap ajaran beliau? In my previous Dhamma talks, I had explained whether understanding four noble truths by direct knowledge, one cannot become Sotapanna as well as Sakadagami, Anagami, and Arahat. So if you want to become noble one, then you must try to understand four noble truths by your direct knowledge. Among four noble truths, the second noble truth is the noble truth of the origin of suffering. This is dependent origination, I had been explained. Then that noble truth is the noble truth of the cessation of suffering. This is reverse order of the dependent origination. So without penetrating four noble truths by your own direct knowledge, you cannot begin any noble stage. You cannot begin any noble one. You cannot attain any noble stage. If you want to practice four elements of meditation, this is beginning stage only. If you practice four elements of meditation systematically one day, if you see clubs, you might analyze those clubs. Then at that time you will understand ultimate materiality by your direct knowledge. Then you must try to discern ultimate mentality also. Ultimate mentality rises depending on that ultimate materiality, taking that ultimate materiality as object, etc. After discerning ultimate materiality and mentality, both internally and externally, you must try to discern dependent origination again. Because the ultimate materiality and ultimate mentality are the noble truth of suffering, dukkha, siccha. After understanding dukkha, siccha by your own direct knowledge, then you must continue to understand the dependent origination. This is the forward order of dependent origination. Then you must continue to understand reverse order of dependent origination. This is the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Siddha. That Nirodha Siddha is the object of vipassana. Dalam pembicaraan atau pembahasan sebelumnya sudah disebutkan, apabila seseorang tidak memahami atau tidak melihat paticca samuppada melalui pengalaman, melalui pengetahuan langsungnya, maka dia tidak akan mencapai tingkat Sotapanna, tidak akan mencapai tingkat Sakadagami, tidak akan mencapai tingkat Anagami, tidak akan mencapai tingkat arahat. Jadi apabila seseorang ingin mencapai tingkat kesucian, maka dia harus mampu melihat empat kebenaran, empat Arya Sakya, empat kebenaran mulia. Dan pemahaman terhadap Paticca Samuppada secara maju itu merupakan Samudaya Sakya, yaitu kebenaran yang kedua. Kemudian Nirodha Sakya, yaitu kebenaran yang ketiga, adalah pemahaman atau penglihatan Paticca Samuppada secara mundur. Dan jadi kalau seseorang tidak mampu melihat empat kebenaran, empat Arya Sakya, maka dia tidak akan mencapai tingkat kesucian. Meditasi empat unsur hanyalah suatu tahap awal atau tahap pemula saja. Dengan melakukan meditasi empat unsur, seseorang akan mampu melihat kalapa. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terhadap kalapa. Dan pada saat itu dia akan melihat fenomena materi yang paling hakiki. Setelah itu dia juga akan melihat fenomena mental yang paling hakiki. Dia akan melihat bahwa munculnya fenomena mental itu bergantung pada fenomena materi. Kemudian, selain itu dia juga harus mampu melihat fenomena mental dan fenomena materi atau melihat nama rupa, baik secara internal maupun secara eksternal. Maksudnya adalah mampu melihat fenomena materi maupun fenomena mental yang paling hakiki, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap pihak lain. Kemudian setelah itu dia juga mampu melihat Paticca Samuppada. Jadi kemampuan untuk melihat fenomena mental dan fenomena materi yang paling hakiki itu merupakan dukkha sacca. Itu adalah pemahaman terhadap kebenaran yang pertama, yaitu dukkha sacca, melalui pengetahuan diri sendirinya secara langsung. Dan kalau dilanjutkan dengan melihat Paticca Samuppada, maka itu merupakan pemahaman Paticca Samuppada secara maju. Dan dia perlu melanjutkan lagi dengan melihat Paticca Samuppada secara mundur. Kalau dia sudah mampu melihat Paticca Samuppada secara mundur, maka berarti dia sudah mampu melihat Nirodha Sakya, yaitu kebenaran tentang berakhirnya dukkha. Nirodha Sakya ini merupakan objek vipassana. So if you continue to practice vipassana systematically one day, you may become Noble Ones, Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arhat. But here, another question. Also, is it true that Buddha taught Tibetan origination to strengthen the faith on the teaching? Maybe it is also partially true. Partially means the main important Fada is mentioned in the Mahanidhana Sutta. One day, Venerable Ananda and the Buddha, as well as many Sanghas, were dwelling in the deep forest near Kamasa Dhamma Township, Kuru country. After me, one day, Venerable Ananda entered into Sotapatti fruition attainment. For about limited time. Emerging from Sotapatti fruition attainment, he contemplated dependent origination four ways. Number one, reverse order. from awija to jadi jramarana. Number two, reverse order. From jadi jramarana to awija. Then, from the middle to beginning awija. From the middle to the end of jadi jramarana. In four ways, he contemplate divine origination. At that time, divine origination is very clear to his mind. Then, in the evening, he approached to the Buddha and asked one question. Jadi apabila seseorang melanjutkan latihannya, dia melakukan vipassana secara sistematis, maka dia akan menjadi dia akan mencapai tingkat kesucian, entah sotapanna, sakadagami, anagami atau arahat. Sekarang pertanyaan berikut. Apakah benar bahwa Sang Buddha mengajarkan Paticcasamuppada untuk memperkuat keyakinan terhadap ajaran beliau? Itu sebagian benar. Tetapi yang utama, tujuan utama Sang Buddha mengajarkan Paticcasamuppada itu ada dikisahkan di dalam Mahanidana Sutta. Pada saat itu, Yang Mulia Ananda bersama anggota sangga lainnya bersama Buddha, sedang berada di dalam hutan yang lebat di Kamasa Damasa, di negeri Kuru. Jadi suatu hari setelah makan, Yang Mulia Ananda memasuki suatu keadaan sotapanna phala, dan itu beliau memasuki keadaan demikian dalam jangka waktu yang tertentu. Pada saat itu dia merenungkan Paticcasamuppada, jadi mulai dari awija kemudian sampai berakhir dengan jati marana dan sebagainya. Kemudian dia merenungkan lagi dari jati marana lantas mundur ke awija. Jadi dia melakukan perenungan terhadap Paticcasamuppada secara demikian. Pada saat itu Paticcasamuppada tampak dalam mata batinnya sangat jelas, dan setelah itu dia menghampiri Sang Buddha lantas mengajukan pertanyaan. He asked one question to the Buddha. One day, it is true. Divine origination is very deep and very profound. However, for me, it is very easy to understand this divine origination. In this way, he told to the Buddha. Other than Buddha says, Mahe Ananda. Ananda, you should not tell like that. You should not tell like that. Idasa nanda dhammasa ananu bodha abdi veda eva mayam bhaja tanda kulaga jada kula gandiga jada mauja babaja buddha abhaya dhagade unibada sansara nadi vadadi. Do you understand? What is the meaning? Ananda, because of not understanding the divine origination by direct knowledge, because of not fully understanding this divine origination by direct knowledge, one cannot escape from the round of rebirth. In this way, Buddha taught, quoting this reference, commentaries says, without understanding divine origination, there is no one who escaped from the who liberated from the Rona rebirth within in a dream. In a dream, in this way, they explain. Or even. Jadi pada saat itu Ananda mengajukan sebuah pertanyaan. Beliau mengatakan, Bante, adalah benar bahwa Paticca Samuppada adalah sangat dalam, tetapi itu sangat mudah dipahami. Lantas Sang Buddha mengatakan, Anda seyogianya tidak mengatakan, tidak berkata seperti itu. Bagi mereka yang tidak memahami Paticca Samuppada melalui pengetahuan langsung, bagi mereka yang tidak memahami secara penuh Paticca Samuppada melalui pengetahuan secara langsung, maka mereka tidak akan terbebas dari samsara. Menurut Athakatha, seseorang yang tidak memahami Paticca Samuppada bagaimana bisa? Apabila seseorang tidak memahami Paticca Samuppada, bagaimana bisa seseorang bisa terbebas dari samsara, bahkan dalam mimpi, dalam mimpi saja. So for liberation of from Rona rebirth, one must try to understand the Divine Origination. The Divine Origination is among four noble truths. This is one noble truth, the noble truth of the origin of suffering. Rebirth order is the noble truth of the cessation of suffering. So without understanding Divine Origination, one cannot penetrate four noble truths by direct knowledge. If one cannot understand the four noble truths by direct knowledge, one cannot begin Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arhat. If one cannot begin Sotapanna, Sakadagami, Anagami, and Arhat, one cannot liberate from the round of rebirth. Jadi apabila seseorang ingin terbebas dari lingkaran samsara, maka dia harus memahami Paticca Samuppada. Pemahaman terhadap Paticca Samuppada itu merupakan samudaya sacca, yaitu pemahaman terhadap kebenaran tentang sebab-sebab munculnya penderitaan. Kemudian pemahaman Paticca Samuppada secara mundur itu merupakan pemahaman terhadap Nirodha Sacca, yaitu kebenaran tentang berakhirnya penderitaan. Jadi apabila seseorang tidak memahami Paticca Samuppada melalui pengetahuan langsung dari dirinya sendiri, maka dia tidak akan mungkin untuk memahami empat kebenaran Arya. Dan dia juga, apabila seseorang tidak memahami empat kebenaran Arya, maka dia tidak akan mencapai tingkat kesucian, entah Sotapanna, Sakadagami, Anagami, atau Arahat. Dan bagaimana mungkin dia bisa terbebas dari kelahiran yang berulang-ulang? Bagaimana mungkin dia bisa terbebas dari samsara? In this case, why it is very easy for Venerable Ananda this Divine Origination? He think, although this Divine Origination is very deep and very profound, for him it is very shallow. Why? Reason, there are four reasons. Number one, he already began Sotapanna. Number two, he had previous parami. That parami support him a lot. This is decisive supporting cause. Upanesya Vichya. Number three, he had a lot general knowledge, Bhusuddha. Learning knowledge as well as practical knowledge, both about Dhamma. Number four, Data Vasa. He always approached good Sibo to across the other shore, Nibbana. What is good Sibo? Good Sibo. Seaboat. Good seaboat is best. Good seaboat is Buddha. If you want to approach the other shore, to go to the other shore, Nibbana, you must approach to the Buddha. This is best seaboat. From this seaboat, you can across the other shore, Nibbana. Okay. Jadi dalam hal ini, mengapa Ananda mengatakan bahwa walaupun Paticca Samuppada itu sangat dalam, tetapi baginya tampak sangat mudah. Dengan kata lain, tampak sangat dangkal. Mengapa bisa demikian? Jadi ada empat sebab. Sebab yang pertama, bahwa Ananda pada saat itu dia sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sebab yang kedua adalah parami lampaunya, dan parami lampau ini merupakan suatu sokongan yang sangat kuat. Dan yang sebab yang ketiga, karena beliau memiliki pengetahuan yang sangat luas. Dengan kata lain, Bahusutta, dia memiliki pengetahuan yang sangat luas, sangat terpelajar dalam hal Dhamma. Kemudian keempat adalah Yang Mulia Ananda memiliki sebuah sarana yang sangat baik, yaitu dia memiliki alat penyeberang yang sangat baik. Dia memiliki perahu atau kapal yang sangat baik. Kapalnya apa? Kapalnya adalah Buddha. Jadi apabila seseorang ingin mencapai pantai seberang, ingin menyeberangi lautan sampai mencapai pantai seberang Nibbana, maka dia memerlukan sebuah sarana untuk mencapai itu. Sarana itu atau kapal itu yang paling unggul adalah Sang Buddha sendiri. Jadi dia memiliki empat hal itu. I would like to explain a little bit more. Number one, he had good supporting cause, decisive supporting cause, Upanesya. He had accumulated his paramis for about 100,000 aeons, beginning from the end of Padmasambhava Buddha. So he had accumulated his paramis for 100,000 aeons, not 3 months. Very difficult. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu sebab yang menjelaskan secara sedikit lebih rinci, yaitu dia memiliki dukungan yang sangat baik. Istilahnya itu Upanisaya Paccaya. Upanisaya Paccaya. Jadi dia sudah mengumpulkan parami yang cukup banyak. Itu parami-parami itu dikumpulkan selama 100.000 kappa. Dan itu diawali sejak beliau bertemu dengan Buddha Pandu Muttara. Jadi parami yang telah dikumpulkan beliau itu sudah dilakukan sejak 100 ribu kapak yang lampau. Jadi bukan hanya 3 bulan saja. Padu mudra Buddha appeared in this world when human lifespan was 100,000 years lifespan. At the day Venerable Ananda Dubi fulfilled his paramis for 100,000 years. Not only 3 months. This is one reason. Another reason is in this Buddha's dispensation, he had already begun Sotapanna. I had already explained that every Sotapanna understands Four Noble Truths by direct knowledge. So he had already penetrated Four Noble Truths by his own direct knowledge. Among Four Noble Truths, forward order of divine origination is the noble truth of the origin of suffering, Samudaya Sitta. Reverse order of divine origination is the noble truth of the cessation of suffering, Nirodha Sitta. He had already penetrated these noble truths. This is second reason. Jadi Buddha Padumuttara muncul pada saat usia manusia pada saat itu 100 ribu tahun. Dan jadi Ananda pada saat itu menjalani hidupnya selama 100 ribu tahun. Pada saat munculnya Buddha Padumuttara itu, jadi bukan hanya 3 bulan. Kemudian sebab yang kedua, bahwa Ananda, yang mulia Ananda, pada saat itu sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa mereka yang sudah mencapai tingkat Sotapanna juga berarti dia sudah mampu melihat 4 kebenaran Arya melalui pengetahuan langsungnya. Dan apabila seseorang mampu melihat 4 kebenaran Arya, berarti dia mampu melihat Samudaya Sacca juga. Berarti dia mampu melihat Paticca Samuppada secara maju. Kemudian dia juga mampu melihat Nirodha Sacca. Maka berarti dengan kata lain, dia mampu melihat Paticca Samuppada secara mundur. Jadi pada saat itu, yang mulia Ananda yang sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna ini sesungguhnya sudah menembusi Paticca Samuppada, sehingga baginya sangat mudah. Because of this reason, commentary says, Sotapanna nincak nama Pichya karo odanako wa hodwa upatadi. If a meditator, if he began really Sotapanna, in the knowledge of Sotapanna, divine origination is very clear. It appeared clearly. In this way, commentary explains. So if we say, if a person began real Sotapanna, he had already penetrated divine origination by his own direct knowledge. But if he did not really understand divine origination by his direct own knowledge, then we can clearly see he is not real Sotapanna. He is artificial Sotapanna only. Menurut Athakatha, menurut kitab ulasan atau kitab komentar, apabila seorang yogi, seorang meditator dia sudah sungguh-sungguh mencapai tingkat sotapanna, maka dia akan memiliki pengetahuan seorang sotapanna. Baginya paticca samuppada itu akan sangat tampak sangat jelas. Dan bagi seseorang yang sungguh-sungguh sudah mencapai tingkat kesucian sotapanna, berarti dia sudah mampu melihat paticca samuppada melalui pengetahuan langsungnya. Dan apabila dia belum benar-benar melihat paticca samuppada melalui pengetahuan langsungnya, maka dia bukanlah seorang sotapanna sesungguhnya. Dia hanyalah seorang sotapanna karbitan atau palsu. He ordained under the Buddha as a bhikkhu. After ordination, within past Osa, rains retreat for 3 months. He diligently practiced samatha and vipassana under the guidance of the Buddha. Within this period, he never go back to his home because of homesick. He never went back to his home for Chinese New Year. Why? He might be not Chinese. So he did not go back to anywhere, and he diligently practiced samatha and vipassana. Because of this reason, one day he got one chance to listen to Dhamma talk from the Venerable Pona. At the end of this Dhamma talk, he began sotapanna. Jadi pada saat itu Yang Mulia Ananda setelah ditapiskan sebagai seorang bhikkhu, dalam wasa yang pertamanya dia berlatih samatha vipassana dengan rajin. Jadi dia tidak pernah minta pulang ke rumah, dengan kata lain tidak mempunyai homesick, apalagi pulang karena mau ikut Imlek. Ya, dia tidak Imlek karena dia bukan orang Cina. Jadi dia berlatih dengan tekun samatha vipassana. Suatu hari ketika dia memiliki kesempatan untuk mendengarkan dhamma desana yang dilakukan oleh Buddha, maka dia mencapai tingkat kesucian sotapanna. Number 3, he had general knowledge, learning knowledge as well as practical knowledge. When Buddha teach Dhamma, if he listen one time, he never forget. His computer head is very good, very big. Memory is very good. He never forget this Dhamma talk. So because of this reason, Buddha's teachings, he directly teach from the Buddha. He had general knowledge. This is one. Another is practical knowledge. He understands Four Noble Truths by his practical knowledge, direct knowledge. Because of this reason, he also understands dividend origination very easily. Another reason is Dekhavasa. He always approached to the Buddha, Venerable Sariputta, Venerable Mahamoggallana, Venerable Mahagichana, Venerable Mahabona, etc. They are good sipos to it one someone to across the Adashu Nibbana. They must go from these sipos to Adashu, because they can teach Four Noble Truths systematically. Sebab yang ketiga, bahwa Ananda memiliki pengetahuan umum yang sangat luas. Jadi beliau memiliki pengetahuan baik secara teori maupun secara praktik. Beliau pun apabila sudah mendengarkan sesuatu satu kali saja, dia tidak akan lupa akan apa yang didengarkannya. Dengan kata lain, memorinya, ingatannya sangat baik. Komputernya sangat baik. Kemudian dia juga langsung, ya, dia langsung mendengarkan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Dia dengar langsung dengan telinganya sendiri. Kemudian setelah mendengarkannya, dia juga mempraktikkannya. Oleh karena itu, bagi dia Paticca-samuppada itu adalah sangat mudah. Sebab yang keempat, Dittawasa, yaitu dia sering berguru, sering diminta bimbingan dari Yang Mulia Sariputta, Yang Mulia Moggallana, Yang Mulia Punna, Yang Mulia Mahakacayana, dan mereka-mereka ini merupakan sarana penyeberang yang sangat baik. Mereka merupakan sarana untuk menyeberangi sampai ke pantai seberang, yaitu Nibbana, dan itu merupakan suatu sarana yang sangat baik. Dan mereka-mereka ini baik Yang Mulia Sariputta, Moggallana, Punna maupun Mahakacayana, mereka semua mampu mengajar Paticca-samuppada secara sistematis. Pertanyaan berikut, next question. What is Nirodha Samapatti? What is Nirodha Samapatti? Why only the Anagami and Arahant who already had the jhana can do Nirodha Samapatti? Apa itu Nirodha Samapatti? Mengapa hanya Anagami dan Arahat saja yang telah memiliki jhana bisa memasuki Nirodha Samapatti? Nirodha Samapatti is cessation attainment. Part 6. Among nama rupa, nama cease completely for fixed time. 1 day, 2 day, 7 day, etc. Among materiality, mind-born materiality cease for fixed time, 1 day, 2 day, or 7 days, etc. So such type of cessation is called Nirodha Samapatti. If Anagami or Arahat wants to enter Nirodha Samapatti, first, they must practice vipassana. While practicing vipassana, the object of vipassana is this jhana attainment. Apa itu Nirodha Samapatti? Nirodha Samapatti adalah suatu pencapaian di mana berakhirnya berbagai fenomena mental dalam jangka waktu tertentu, entah itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau beberapa hari. Bagi seseorang yang sudah mencapai Anagami atau Arahat, apabila dia ingin memasuki Nirodha Samapatti, maka dia harus mempraktikkan vipassana. Pada saat itu objeknya adalah pencapaian jhana. When they enter Nirodha Samapatti, the reason is they begin bold. They have a lot of disenchantment. Why? In Sadda Thana Kusala Sutta of Khanda Sanyutta, Buddha says, permanent dwelling place of Arahats, Sadda Vihara. What is the permanent dwelling place of Arahats? They always dwell in nature or dukkha or another nature of five aggregates, dependent origination patterns, 12 visas, 18 elements, etc. So they always see nature, dukkha, and another. But they had no opportunity to attain final cessation, pranibbana, because their lifespan is still exist. Because of this reason, if they always see this nature, dukkha, anatta, day and night, so they begin bored, and they begin disenchantment. Because of this reason, temporarily they want to attain final cessation, Nirodha stage. Because of this reason, they enter Nirodha Samapatti, cessation attainment. Mengapa seseorang ingin mencapai Nirodha Samapatti? Karena dia sudah bosan, dia sudah muak terhadap kehidupan yang ada saat ini. Di dalam sebuah sutta yang ada di dalam Khanda Samyutta, Sang Buddha ada mengatakan kediaman permanen bagi seorang arahat atau satata wihara, satata wihara bagi seorang arahat adalah Nirodha, the permanent jadi tempat kediaman yang permanen bagi seorang arahat adalah anicca, dukkha, anatta dari berbagai hal, yaitu entah itu paticca samuppada, berbagai faktor yang ada di dalam paticca samuppada, kemudian berbagai 12 elemen, unsur, ayatana, dan hal-hal lainnya. Dan mengapa mereka ingin mencapai Nirodha Samapatti? Karena hidup mereka itu masih berlangsung, jadi usia mereka masih ada, sehingga mereka belum memiliki kesempatan untuk mencapai parinibbana. Oleh karena itu, mereka ingin secara sementara mencicipi parinibbana. Oleh karena itu mereka memasuki Nirodha Samapatti. They also don't want to enjoy Chinese New Year. So because of this reason, though they try to enter cessation attainment Nirodha Samapatti, if they want to enter cessation attainment, they must practice vipassana. The object of vipassana is this jhana attainment only, not any other formation. So they must re-establish first jhana concentration. Imagine from first jhana, they must contemplate first jhana dhammas as anicca, dukkha, and anatta systematically. Then they must re-establish second jhana concentration. Imagine from second jhana concentration, they must contemplate second jhana dhammas as anicca, dukkha, and anatta. In this way, they must practice vipassana systematically up to number 6 jhana, the base of nothingness jhana. They re-establish base of nothing jhana concentration. Emerging from base of the nothingness jhana concentration, then they must contemplate those jhana formations as anicca, dukkha, and anatta. After that, number 6 is the base of boundless consciousness jhana. Imagine they must re-establish this number 6 jhana, base of boundless jhana. Base of boundless consciousness jhana. Imagine from that jhana they must contemplate those jhana dhammas as anicca, dukkha, and anatta. Then they should re-establish number 7 jhana, the base of nothingness jhana. Emerging from the base of nothingness jhana, they must do 4 types of determination. If Sangha wants to see me, emerge from this cessation attainment, this one. Then if Buddha wants to see me, quickly emerge from this cessation. Attainment. And then, they must fix time for 7 days, etc. If they fix for 7 days, when 7 days, at the 7th day, may emerge from this cessation attainment. Another one is, may my prakaras, prakaras is validate, maybe ropes, etc., may do not harm by any danger, such as fire, etc. So he do this 4 types of resolution, determination. After that, he must re-establish number 8 jhana, the base of neither perception nor non-perception jhana. As soon as he enter into the base of neither perception nor non-perception jhana, between one mind moment, he reached cessation attainment. So because of this reason, every anagami and every arahat cannot enter this cessation attainment. Only anagami and arahat who had already attained 8 jhanas, they can attain this nirodha samabhati. They can practice nirodha samabhati cessation attainment. Jadi bagi seseorang yang ingin memasuki Nirodha Samapati, dia harus mempraktikkan vipassana, di mana objeknya itu adalah pencapaian jhana. Jadi pertama-tama dia harus memasuki jhana yang pertama, kemudian dia melihat jhana dhamma yang ada, kemudian keluar dari jhana pertama, dia mencoba untuk melihat jhana dhamma secara sistematis dalam aspek anicca, dukkha, dan anatta. Kemudian dia memasuki jhana yang kedua, kemudian keluar dari jhana yang kedua, dia merenungkan jana dhamma yang ada. Demikian seterusnya sampai ke jana ke-6, yaitu di mana jana ke-6 itu adalah jana berlandasan kesadaran yang tidak terbatas. Kemudian keluar dari sana, dari jana ke-6 tersebut, lantas dia seyogianya merenungkan jana dhamma, melihat sifat anicca, dukkha, dan anattanya. Kemudian dia masuk lagi ke jana ke-7, yaitu landasan ketiadaan, landasan kekosongan. Dan pada saat itu dia seyogianya melakukan 4 adithana. Yang pertama adalah, apabila sangga ingin bertemu dengan saya, maka saya seyogianya bisa segera keluar dari kondisi demikian, keadaan jana demikian. Apabila sang Buddha ingin bertemu dengan saya mampu keluar dari keadaan jana demikian. Yang adithana yang ketiga adalah saya seyogianya berada dalam kondisi demikian dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu mampu keluar dari keadaan demikian. Misalnya saya memasuki keadaan demikian dalam jangka waktu 7 hari. Kemudian adithana yang ke-4 adalah, semoga perlengkapan hidup milik saya tidak berada dalam ancaman, misalnya terbakar atau hanyut dalam banjir. Kemudian setelah itu dia seyogianya memasuki jana ke-8, yaitu memasuki jana yang berlandaskan tiada persepsi pun bukan tanpa persepsi. Dan dalam jangka waktu satu cittakhana, satu momen batin, dia akan memasuki Nirodha Samapatti. Jadi hanya para anagami dan arahat yang sudah mampu mencapai jana ke-8 baru bisa memasuki Nirodha Samapatti demikian. Another question. The next question, how purification of sila can be done or achieved? Bagaimana pemurnian sila bisa dicapai atau bisa dilakukan? One day, Subrahma Dewa Buddha, Subrahma Dewa, ask one question to the Buddha. Why he asked this question? Subrahma Dewa Buddha has 1,000. Do you understand 1,000? 1,000 deities. So one day they enjoy in one of maybe botanical garden, maybe in one garden. Then 500 deities go up trees to pluck flowers for their Deva Subrahma. They are singing and plucking flowers. Very soon, Subrahma Deva Buddha did not hear their song. Then he looked up. At the day, there is no one. Where are they going? He reflected. He saw they dying and reborn in hell. 500 deities. Then he reflect his own body as well as another 500 deities. They will also in the same way will go down to the hell after 7 days. He had a lot. What a lot what? Afraid. If you have such type of afraid, very good. So he quickly came down to the Buddha and asked one question. How we should suppress such type of afraid? Buddha says one stanza. I want to explain this stanza only. Ninyadra bhoja tapasa ninyadendriya samvara. Ninyadra sabha nesaga suti paswami panina. What does it mean? With the bright days and seven bhojangas and noble eightfold path are said. With the bright days and seven bhojangas, with the controlling, six controlling faculties. Six faculties. And with the relinquishing all defilements, I cannot see the happiness of any being, happiness of beings. Jadi saya ingin menceritakan sebuah kisah. Jadi ada seorang dewa yang bernama Suprama Dewa. Dia mengajukan sebuah pertanyaan kepada Buddha. Jadi pada saat suatu ketika Suprama Dewa ini dia pergi ke sebuah taman untuk menikmati pemandangan taman tersebut bersama 1000 dewa lainnya. Dan ketika itu ada 500 dewa, mereka memanjat pohon-pohon yang ada di sana, kemudian berusaha untuk memetik bunga yang ada di pohon tersebut. Dan ketika itu Suprama Dewa tidak mendengarkan suara apapun dan dia merasa heran. Kemudian dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kemana mereka pergi. Ternyata ketika dia melihat menyelidiki, ternyata 500 dewa itu sudah terlahir di alam neraka. Dan kemudian dia melihat ke dirinya sendiri bersama 500 dewa lainnya. Ternyata setelah 7 hari dia pun akan terlahir di alam neraka. Lantas muncul ketakutan yang sangat kuat dalam dirinya. Dia berusaha untuk menghampiri Sang Buddha, kemudian mengajukan pertanyaan kepada Sang Buddha. Lantas Sang Buddha memberikan sebuah jawaban dalam bentuk syair. Bunyi dari syair tersebut adalah, bagi seseorang yang tidak mempraktikkan 7 bojangga, yang berarti dia tidak mengendalikan 6 indrianya, berarti juga dia tidak akan menanggalkan semua kilesa, semua kotoran batin yang ada pada dirinya. Bagi seseorang yang tidak melakukan hal-hal demikian, maka saya tidak akan melihat kebahagiaan akan muncul pada makhluk-makhluk seperti ini. So, guarding faculties is very important. What are faculties 6? Eye, ear, nose, tongue, body, and mind. What do you got the 5 faculties? You must guard these 5 faculties if you want to have purification of Vajra. How you should guard? Please close eye. Please close ear. Please close nose. Please close mouth. Please close mind. It's impossible. So, you must guard. If you have eye, but you should pretend not to see. Although you have ear, you must pretend not to hear. If you always pay attention your eye to others, if you always pay attention to ear to your to others, then you will have a lot of unwholesome tamas. You are accumulating unwholesome tamas. Then your bhajju cannot be purified because you may have a lot anger, you may have a lot attachment, you may have a lot some type of defilements. So this is very important. Most important thing is mouth. If you cannot close your mouth, this is problem. You cannot purify your bhajju. This is very important. But to guard mind is not easy. Although it is not easy, you must guard. How? There's one sutta, Komobama sutta. I will explain this sutta in brief. Jadi keenam indria ini sangat penting. Kita harus menjaganya agar bisa menjaga kemurnian sila kita. Apa saja keenam indria itu? Yaitu mata, telinga, hidung, mulut, lidah, dan badan. Jadi kita harus menutup mata, menutup telinga, menutup hidung, menutup mulut, tetapi tidak mungkin menutup batin. Jadi kita memiliki mata, tetapi kita siyogyanya pura-pura tidak melihat. Kita memiliki telinga, tetapi kita siyogyanya pura-pura tidak mendengar. Apabila kita tidak berusaha untuk menjaga mata, menjaga telinga kita, maka akan muncul banyak akusala kama. Akan muncul banyak hal-hal yang tidak baik. Kita tidak bisa meningkatkan kemurnian sila kita. Akan muncul berbagai kotoran batin. Akan muncul kemarahan, kebencian, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah menjaga mulut kita. Karena kalau tidak menjaga mulut kita, maka kita tidak bisa memurnikan sila kita. Untuk menjaga batin ini, sesungguhnya ya memang tidak mudah. Saya akan menceritakan sebuah sutta. Komo pamaksuda. Smila radhi. The smell of doctors. Doctors. Doctors. One day, one tortoise is searching for food on the bank of a river. Maybe that bank, maybe. A sand bank. So, one fox also searching for food on the bank of that river. They saw each other very far from far away. At that time, fox has the intention to bite and eat this tortoise. Tortoise also understand fox is coming to eat me, to bite me. So he understand then what he do. He shrink, he put his six limbs, head, one hand, another hand, two hands, two legs, and tail. He put in his shell all, and then he stayed quietly. Do you understand? Very good. Kumbo. Kumo. Jadi Jadi nama sutta itu adalah kumopama sutta. Dan secara harafiah berarti perumpamaan seekor sutta tentang perumpamaan seekor kura-kura. Jadi pada suatu hari ada seekor kura, dia ingin mencari makanan ke tepi sebuah sungai. Pada saat itu ada seekor rubah juga mendatangi tempat itu. Jadi mereka kedua, yaitu rubah dan kura ini, bertemu di tempat itu. Dan rubah ini memiliki niat untuk memangsa kura-kura ini. Dan kura-kura ini paham juga bahwa dia akan dimangsa oleh sang rubah. Oleh karena itu, pada saat itu dia segera memasukkan keenam anggota badannya ke dalam cangkangnya, ya. Jadi apa saja keenam anggota badannya, yaitu kepala, ekor, kemudian kedua tangan, keempat tungkai, dia memasukkannya ke dalam cangkangnya dan dia hanya berdiam begitu saja. Jadi kalian paham kan? Jadi kalau kita bisa melakukannya seperti itu akan sangat baik. Pog also sit nearby the tortoise, waiting for chance to eat the tortoise. Tortoise also understand. He is waiting for me. So he never put his limbs outside the shell. Pox wait for a long time. Slowly Pox became bold. Then he left. In the same way, because Pox is defilements. Defilements are attachment, anger, hatred, envy, jealousy, etc. All defilements. These defilements are similar to Pox. If you want not to be bitten by this defilement Pox, you must cut your six limbs, and you must put your six limbs in your shell. What is shell? Shell is samatha and vipassana shell. You must put your mind always inside your samatha vipassana shell. If you are practicing samatha, then you must put your mind in your samatha meditation object. If you are practicing vipassana, you must always put your mind on your vipassana meditation object. If you do in this way, you are guarding your mind not to be biting from defilement pox. So if you want to purify your bhaju, this is very important. You must practice samatha and vipassana diligently, and you must always put your mind in your meditation object. When you are meditation object, at that day only defilements will not visit to your mind. At that day only your bhaju will be purified. Because putujana sila, worldly being sila, is not permanent. They observe five precepts, they undertake five precepts, it is true. Or they observe or they undertake ten precepts, it is true. But it depends on their own mind. If they want to break one sila, then the sila is spoiled. Spoiled means biting by defilements. This sila was biting by defilements. Because of this reason, that sila is not pure. Depend on their mind. Because of this reason, to purify their sila, they must put always their mind on their meditation object. When they are practicing samatha, they must put their mind on the samatha meditation object. When they are practicing vipassana, they must always put their mind on their vipassana meditation object. At that time only, their mind can be purified. When their mind is purified, at that time their body also purified. Jadi pada saat itu sang rupa melihat kura-kuranya itu memasukkan keenam anggota badannya ke dalam cangkang. Lantas dia duduk dekat kura-kura tersebut menunggu. Dan sang kura-kura dia juga paham bahwa sedang ditunggui oleh rupa. Sehingga dia tidak mau mengeluarkan anggota tubuhnya keluar. Dan akhirnya karena rupa itu menunggu cukup lama, akhirnya dia sendiri bosan dan meninggalkan tempat itu. Dalam hal ini rupa itu ibaratnya adalah kotoran batin kita atau kilesa kita. Apakah entah itu kemelekatan kita, keiri hatian kita, kebencian kita, kemarahan kita, dan lain sebagainya. Jadi agar kita tidak menjadi korban dari rusa, tidak menjadi rubah, tidak menjadi korban dari kilesa kita, korban dari kotoran batin kita, kita seyogianya menjaga keenam anggota badan kita selalu berada di dalam cangkang. Maksudnya apa? Kita siyogianya berdiam di dalam samatha vipassana. Kita siyogianya menempatkan batin kita selalu berada dalam meditasi samatha vipassana. Ketika kita melakukan samatha, meditasi samatha, kita siyogianya senantiasa berdiam pada objek samatha kita. Ketika kita melakukan meditasi vipassana, kita siyogianya senantiasa berdiam dalam objek vipassana kita. Apabila kita bisa melakukan secara demikian, maka kita akan mampu menjaga batin kita. Kita akan mampu untuk membuat sila kita menjadi murni. Jadi kita harus mempraktikkan samatha vipassana. Kita harus, kita siyogianya menempatkan batin kita pada objek meditasi kita. Sehingga dengan demikian, kilesa atau kotoran batin tidak akan menghampiri batin kita. Kita mampu menjaga kemurnian sila kita. Sebagai seorang putujana, bisa saja seseorang mengambil 5 sila, bisa mengambil 10 sila. Agar dia bisa menjaga kemurnian silanya, agar tidak merusak atau tidak menghancurkan silanya, dia perlu menjaga agar silanya itu tidak menjadi spoil, rusak juga. Jadi dia harus menggunakan sila sebagai untuk mengatasi, untuk memerangi kotoran batinnya, untuk memerangi kilesanya. Jadi cara memurnikan sila adalah menempatkan batin kita pada objek meditasi kita. Pada saat seseorang sedang melakukan meditasi samatha, dia seyogianya menempatkan batinnya pada objek samatha. Pada saat seseorang sedang melakukan meditasi vipassana, dia seyogianya menempatkan batinnya pada objek vipassananya. Hanya dengan demikianlah, barulah seseorang bisa memurnikan batinnya. Hanya dengan cara demikianlah baru seseorang bisa menjaga kemurnian silanya. Therefore, if you want to achieve purification of your baju, number one, please close your eye. Number two, please close your ear. Number three, please close your nose. Number four, please close your mouth. Number five. Please remove wholesale, not to go back, because bodily sensation also very dangerous. Then number six, please cut your mind by putting your mind on your meditation object, samatha object, and vipassana object. At that day, you will achieve purification of your pachu. Jadi apabila seseorang ingin mencapai, ingin berhasil dalam kemurnian sila, ingin memurnikan, ingin berhasil memurnikan silanya, mencapai, menjaga kemurnian silanya, maka dia harus menutup matanya, harus menutup telinganya, harus menutup hidungnya, harus menutup mulutnya. Dia harus menyingkirkan kerinduan akan rumah, karena sensasi jasmani sangat berbahaya. Dia juga harus menjaga batinnya. Jadi dia harus menempatkan batinnya pada objek meditasinya. Hanya dengan demikianlah baru seseorang bisa menjaga kemurnian silanya. So that's our dhamma tonight. If you have any question, then you can ask. Ya, mari kita menghentikan dhamma desana kita hari ini. Apabila kalian memiliki pertanyaan yang berhubungan dengan pertanyaan jawaban yang baru diberikan pada hari ini, silakan mengajukannya. If there is no question, sharing merit. Mari kita melakukan pelimpahan jasa. Idame bunya. Asawakya. Waha hodu. Idame bunya. Ibanasa. Pachio. Hodu. Idame bunya. Sabasadana. Pajema. Desabe mesama punya baga lebandu sadu sadu. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa membawa menuju ke berakhirnya kotoran batin. Semoga jasa-jasa kebajikan ini bisa menjadi bekal saya untuk mencapai nibbana. Semoga jasa-jasa kebajikan ini juga, dengan jasa-jasa kebajikan ini saya membagi kepada semua makhluk hidup. Semoga mereka bisa mendapatkannya secara merata.